إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد القاعدة السادسة والعشرون قاعدة ke-23 إرشادات القرآن على نوعين إرشادات petunjuk-petunjuk Al-Quran itu terdiri dari dua macam. Ini yang akan kita bacakan ya, para kelompok. Fadal dibaca di sini. Harga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Al-qa'idatu salisatu wa al-ishruna. Irsyadatu al-Qur'ani ala naw'aini. Ahadihima ayyurshida amran wa nahyan wa khabaran ila amrin makrufin syar'an aw makrufin urfan kama taqaddama. والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويؤمل الفكر في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها. وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآية وما احتوت عليه من المنافع أفادنا هذا الفكر فيها يومين جليلين. بس أحدهما أننا نستدل بها ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والآيات المتكاثرة وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم وكل ذكر ما وصل إليه وكل ذكر itu tanwinnya tanwin idwat. Kullun gitu. Tanwinnya nanti tanwin iwat. Iwat annihilation. Wa kullun zakara ma wasala ilaihi ilmuhu. Fa inna Allah akhbara anna ayati innama yantafi'u biha awwalu. Fa'il dari yantafi. Ulul albabi. Wa hada ajallul ilmaini. Ilmaini. Wa alahuma wa akmaluhuma. Baik. Barakallahu fiik. Kaidah ke-23 Irsyadatul Quran ala nau'ain. Petunjuk Al-Quran terdiri dari dua macam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ahadihima an yursida amran wa nahyan wa khabaran. Petunjuk Al-Quran berupa Al-Quran memberikan petunjuk kepada berupa perintah. Ya, Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat, kepada segenap manusia berupa perintah, larangan, khabar. Ya. Itu kalau dilarang itu pun petunjuk. Ya, ila amrin ma'rufin syar'an au ma'rufin urfan kama taqaddam. Kemudian Al-Quran juga memerintahkan kepada memberikan petunjuk kepada amrin, ya, ma'rufan, amrin syar'an au ma'rufin urfan. Ya, kemudian kepada perkara yang baik secara syar'i maupun yang baik secara urf, kebiasaan, kama taqaddama, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, petunjuk Al-Quran. As-sani yang kedua, wanau as-sani. Yang kedua, yaitu ayur sida ila istikhrajil asya' an-nafi'ah min usuli ma'rifatin. Ya, Al-Quran memberikan petunjuk untuk mengeluarkan al-asya' berbagai hal an-nafi'ah yang bermanfaat. Ya. Min usuli ma'rifatin. Apa ini? Min usulin ma'rifatin apa min usul? Dari pokok-pokok ma'rufatin, ya. Min usuli ma'rufatin. Ya. Dari berbagai pokok-pokok ma'rufah, ya. Yang baik. Ya. Atau min usulin ma'rufatin, itu aja. Ya, daripada mudhaf ilaih artinya enggak enak. Mendingan na'at kita jadikan. Min usulin ma'rufatin. Ya. Al-Quran membimbing kita untuk mengeluarkan beberapa hal, ya, yang bermanfaat, an-nafi'ah, min usulin, dari sumber-sumber yang ma'rufatin. Nah, itu yang bagus terjemahannya. Min usulin ma'rufatin, dari sumber-sumber yang diketahui. Ya. Wayu'malu al-fikru, dan pikiran itu difungsikan, ya, fistifadatil manafi'i minha, untuk memanfaatkan, mengambil faedah manfaat, ya, darinya, dari daya nalar pikiran tersebut. Taibarakallahu fikum. Nah, paham sini, ya? Jadi kaedah ini, arti kaedah ini memberikan kita faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada manusia dengan Al-Qur'anul Azim ini, ya, lewat dua hal tadi. Yang pertama tadi perintah, larangan, khabar. Ya, yang kedua tadi apa? Ya, dengan berbagai perkara-perkara, ya. Ya, yang tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan. Ya, tidak ada perintah dengan larangan, namun untuk membimbing kita untuk mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat dari sumber yang diketahui, agar difungsikan nalar kita ini. Wa hadhihi al-qa'idatu syarifatun, dan kaidah ini adalah kaidah yang, ya, syarifah, yang mulia, jalilah, yang bernilai tinggi, jalilatul qadr, yang nilainya sangat tinggi. Wa manawul awal fa aktsaru isyadatil Qur'an fil umur al-khabariyah wal umuri al-hukmiyah dakhilatu fiha. Nah, yang pertama, yang petunjuk yang pertama ini itu fa aktsaru, maka mayoritas, ya, irsyadatil Qur'an, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an itu pada perkara khabar, pada informasi, ya, informasi-informasi. Ya, perkara khabar. Ya, wal umur al-hukmiyah. Dan perkara-perkara hukum, yang masuk ke dalamnya. Wa mana usani, yang jenis yang kedua sekarang. Wa huwa al-maqsud huna, yang maksudnya inilah yang, ya, yang kedua, yang di sini adalah tujuannya di sini. Ya, tujuannya di sini, yang tujuan dari penyebutan kaidah ini, fa innahu da'a ibadahu, ya, Al-Qur'an atau Allah mengajak hamba-hambanya, fi ayatin katsiratin ila tafakkur, di ayat yang banyak untuk bertafakkur, merenungi, fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, Ya. Wa ma khalaqallahu fiha minal awalim. Dan apa yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi tersebut isi-isinya. Ya, dari alam-alam ini semua. Wa ilan nadhar fiha, untuk memperhatikan. Nadhar yang zurufi berarti maknanya memperhatikan, mengecek. Ya, mutadinya dengan huruf fi, ya. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan annahu sakharaha sakharaha. Allah mengabarkan bahwa Allah menundukkan langit bumi ini. Ya, bumi ini lima salihina, untuk kemaslahatan kita. Wa manafi'ina, untuk kemanfaatan kita. Wa annahu anzalal hadida, dan Allah mengeluarkan, artinya menciptakan besi. Ya, besi di sini. Fihi ba'sun syadidun, ya. Yang sangat bermanfaat, yang sangat keras, besi ini ternyata ya bermanfaat buat manusia. Wa manafi'a linnas, dan berbagai manfaat yang lainnya untuk manusia. Allah berfirman, sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah, dialah Allah yang telah menundukkan untuk kalian ya ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di bumi, langit dan apa yang di bumi semuanya. Ya, semuanya jami'an minhu, semuanya itu dari Allah untuk kalian. Wa nabbahal uqula, Allah memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada akal, ala tafakkuri fiha, untuk bertafakkur, merenungi tentang hal ini. Ya, wastikhraji anwa'il ulumi wal fawaidi minha. Dan Allah memerintahkan kepada akal untuk mengeluarkan, ya, untuk mengeluarkan berbagai jenis ilmu, faedah-faedah tentang hal ini. Wa dzalika annana idza fakkarna fiha wa nadharna halaha wa wasafaha wa intizamaha li ayyi syai'in khuliqat. Yang demikian itu apabila kita merenunginya tentang penciptaan langit dan bumi ini, bagaimana semua ditundukkan untuk kita. Allah tundukkan untuk kita minyaknya, tambangnya, betonnya, besinya, semua. Ya, bagaimana, dan Al-Qur'an, ya, dan Allah memberikan tanbih kepada akal kita untuk mengeluarkan jenis-jenis berbagai macam ilmu pengetahuan, faedah-faedah dari perhasil perenungan terhadap ayat ini. Ya, ya, ayat ini semua. Nah, yang demikian itu idza fakkarna fiha, kalau kita merenungi ini semua, wa nadharna halaha, kita memperhatikan, ya, kita melihat bagaimana keadaannya, sifat-sifatnya, wa intizamaha, bagaimana keteraturannya, li ayyi syai'in khuliqat, untuk apa ini diciptakan, wa li ayyi fa'idatin ubiqiyat, dan untuk faedah apa ini, faedahnya apa kok ini tetap diadakan oleh Allah, wa madza fiha minal ayat. Ya, bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah di sini? Wa mahtawat alaihi minal manafi', dan kandungan-kandungan yang besar di sini. Ya. Afadana hadzal fikru fiha ilmaini jadidain. Maka pemikiran ini akan melahirkan dua pengetahuan yang sangat mulia. Jadi Allah menganjurkan kita untuk memeras segala akal pikiran kita. Jika kita berpikir tentang langit dan bumi beserta isinya, untuk apa Allah ciptakan? Ya, dan manfaat apa? Ya. Manfaat apa ubukiat yang dapat diambil oleh manusia ini? Ya. Maka kalau kita renungi hal ini akan mendapatkan, akan melahirkan, menghasilkan dua pengetahuan yang sangat mulia. Ya, ahadihima, salah satunya annana nastadillu biha alama lillahi min sifatil kamali wal azamati. Yang pertama berarti kita dapat berdalil. Kita dapat menjadikan ini sebagai dalil atas sifat yang maha sempurna Allah. Bagi Allah berupa sifat-sifat yang sempurna dan penuh keagungan. Wa ma lahu minan ni'ami al-wasi'ah. Ya, dan kita juga dapat faedah bahwasanya milik Allah lah nikmat-nikmat yang sangat luas tadi. Wal ayadi al-mutakatsirah. Ya. Dan kemudian ayadi, apa itu ayadi artinya? Sokongan ya. Apa artinya ayadi? Hah? Lupa saya sini. Ya. Apa artinya? Apa? Hah? Ihsan. Kebaikan ya. Ihsan. Lihat di mana? Di mana? Ah, tayyib. Ya, dan juga kebaikan-kebaikan ya. yang sangat banyak, wa ala sidqi ma akhbar bih, dan juga benarnya ya, apa yang Allah kabarkan minal ma'ad, berupa ma'ad ya. Bagaimana nanti tentang yaumul ma'ad, hari kiamat kelak, jannah wan nar, surga neraka ya. Surga neraka, wa ala sidqi rusulih, dan juga benarnya para rasulnya, wa haqiyati ma ja'u bihi, dan hakikat apa yang dibawa oleh para rasul ya, yang dibawa oleh para rasul, wa hadha nau qad aktsara minhu ahlul ilmi ya. Maka inilah jenis inilah yang kebanyakan ahli ilmu ya, yang kebanyakan ahli ilmu di sini ya, sering menyebut-nyebutnya ya, sering kebanyakan ilmu ini mengakui bentuk serupa ini. Wa kullun dzakara ma wasala ilaihi ilmu, semua ahli ilmu masing-masing menyebutkan sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka, yang sampai pada mereka, yang sampai kepada mereka. Fa innallaha akhbara annal ayati innam yantafi biha ulul albab, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ayat-ayat Allah itu hanya dapat dimanfaatkan oleh ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pemikiran. Wa hadha ajallu al-ilmain, berarti ini adalah ilmu yang paling bernilai. Wa alahuma, yang paling tinggi. Wa akmaluhuma, dan yang paling perfect, paling sempurna. Tabarakallahu fikum. Ya. Maka di sini ya, Syekh berarti menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ya bisa berarti menjadikan dalil tentang bagaimana Allah menundukkan langit bumi ini beserta isinya untuk kita, kita jadikan dalil atas sifat yang maha sempurna dan maha ya, azamah, maha agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan dalil Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya Allah mengatur alam semesta ini, menundukkan untuk kita, lengkap. Itu kita jadikan ya bahwasanya ini Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Miliknya lah nikmat-nikmat yang sangat banyak dan seterusnya. Ya. Wal ilmu as-sani, pengetahuan yang kedua, manfaat dari hasil perenungan tentang diciptakannya langit bumi untuk kita dan ditaklukkannya ya, ditundukkannya semua isi langit dan bumi ini untuk kita. Ya, sampai yang di dalam-dalam bumi ini minyak tambang dimanfaatkan ya untuk kita. Nugraha berikutnya, al ilmu as-sani. العلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها وندرسها ونستخرج. Itu dari bahasa ghorasah. Ghorasah apa? Fi'il mudharinya? Yadris. Menanam ya, terus ونستخرج ma'adanaha wa barakataha wa ja'alaha taw'a ulumina wa a'malina linastakhrija minha as-sina'ati an-nafi'ata fa jami'u fununi as-sina'ati ala kathratiha wa tanawu'iha wa tafawwudiha la siyama fi hadhihi al-awqati kullu dhalika dakhilun fi taskhiriha lana wa qad urifatil hajatu balid daruratu fi hadhihi al-awqati ila istinbatil manafi'i minha wa tarqiyati sana'i ila ma la hadda lahu wa qad dhahara fi hadhihi al-awqati min mawaliha wa 'anasiriha umurun fiha fawa'idu 'azimatun lil khalqi faqad taqaddama lana fi qaidatul lazimi anna ma la tatimmu bihi al-umuru al-madlubatu fa huwa madlubun Fahada yadulu ala anna ta'alluma sina'ati wal mukhtaru'ati al-hadithati minal umuri al-matlubati syar'an kama huwa matlubun lazimatun aqlan wa annaha minal jihadi fi sabilillahi wa min ulumil qur'ani fa innal qur'ana nabbaha al-abda al-ibada ala annahu ja'ala al-hadida fihi ba'san syadidan fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa annahu sakhkhara lahum ma fil ardi fa'alayhim an yas'aw li tahsila hadhihi al-manafi'i min aqrabi turuqi ila tahsiliha wa hiya ma'rufatun bit tajarubi wa hadha min ayati al-qur'ani wa huwa akbaru dalilin ala sa'ati ilmi Allahi wa hikmatihi wa rahmatihi bi ibadihi bi an abaha lahum jami'an ni'ami wa yassara lahum al-wusula ilayhim ilayha bi turuqin la tazalu tahduthu waqtan ba'da waqtin wa qad akhbara fi iddati ayatin annahu tazkiratun yatadakkaru bihi al-abdu al-ibadu kullama yanfa'uhum fal yasukunahu wa ma yadurruhum fayatrukunahu wa annahu hidayatun li jami'il masalihi. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang kedua, ya, yang kita dapatkan dari hasil perenungan tentang diciptakannya langit dan bumi dan ditundukkannya semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia. Ya, yang kedua, annana natafakkaru fiha. Yang kedua, kita bertafakkur memikirkan tentang langit dan bumi penciptaannya. Ya. Wa nastakhriju minha al-manafi'a al-mutanawwi'ah. Ya, dan kita pun mengeluarkan dari hasil perenungan tersebut untuk mendapatkan manafi' berbagai macam manfaat yang mutanawiyah, yang beraneka ragam. Fa inna Allah sakhkhara halana, maka Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan ya semua isi langit bumi ini untuk kita. Wa sallatana ala istikhraji jami' ma lana fiha min al-manafi' wal khairat ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan Allah pun telah memberikan kekuasaan kepada kita al-istikhraj, untuk mengeluarkan, untuk mengambil semua apa yang bermanfaat bagi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya, semisal minyak yang ada di dasar bumi, Allah memberikan kekuasaan pada kita untuk mampu mengeluarkannya dengan dibor, dengan digali dan seterusnya. Ya, Allah memberikan pengetahuan pada kita di mana emas berada. Ini semuanya. Bagaimana Amerika bisa tahu di Papua sana ya ada emas yang sampai ke dasar bumi yang sampai puluhan kilo, berkilo-kilo itu digali enggak habis-habis. Bukan cuma emas, uranium bahkan. Ya. Allah memberitahukan kepada manusia semuanya agar manfaatnya bisa diambil. Barakallahu fiik. Ya. Dia tuh kalau dari atas ya. Lubang yang dibor ya, di Papua di Freeport sana. Itu luar biasa dalamnya. Berkilo-kilo digali, emas tinggal bisa habis, uranium dan seterusnya. Barakallahu fiik. Ini semua adalah berdasarkan kehendak Allah. Allah memberikan kemampuan pada manusia. Fasakhkhara lana ardhaha, maka Allah menundukkan untuk kita buminya, tanahnya dengan segala isinya ini. Kenapa? Linahrusaha, agar kita bercocok tanam, menanam. Ya. Allah mengeluarkan untuk kita ya. Nazra'ah, ladangnya, ya, sawahnya, agar kita nagrisuha, itu ma'tuf ke linah, ya, linah suroha, ma'tuf ke situ ya, agar kita menanam di situ. Wanastakhriju ma'adaha, ya, ma'adinaha, ma'adin, ya. Dan kita pun mengeluarkan berbagai ma'adin. Ya, ma'adin itu jamak dari apa? Jamak dari ma'adin. Ma'adin tambang ya semua. Ya, kita mengeluarkan tambang-tambangnya. Wa barakatah dan semoga macam keberkahannya. Wa ja'alaha tu'a ulumina wa amaliha wa amalina. Dan Allah menjadikannya itu semua, ya, sebagai tu', ya, apa makna tu' di sini? Nugraha, tu' ilmu dan amal kita. Wah, antar suruh antum yang terjemah ini pada malas ternyata ini. Buka terjemahnya besok, mulai besok berarti antum yang terjemah ini. Pada cuek ini, enggak mau tahu, mau enaknya doang diterjemahin. Wah, enggak benar ini. Hah? Apa? Urusan enggak benar ini. Mau enaknya aja ini diterjemahin ternyata. Begini kelakuan ternyata. Ditanya pada bingung, pada malas berarti pada enggak mau buka. Oh, mulai besok baca dan terjemahin antum semua. Enggak mau tahu anak. Nah, antum semua yang baca terjemahin. Ya. Pada mau enaknya doang ini tuh dengerin. Nah. Terusin sekarang sini terjemahnya Zaki. Nah, enak aja anak yang mau terjemahin terus. Ya. Allah menjadikannya itu sebagai urusan ilmu dan amal kita. Terus Zaki linastakhrija minha. Ayo Zaki. Mulai saat ini, enggak usah besok, mulai sekarang. Mengeluarkan sinat itu. Sinat apa? Industri nafi'ah yang bermanfaat terus. Ngapain terjemahin cabang, ribet amat. Ya maka dari berbagai jenis industri semuanya alhamdulillah ala kasratiha, dan yang sangat melimpah ruah jenis industri tersebut, dan kalau mungkin ada hasil-hasilnya tanawu tadi apa? Beraneka ragam. Terus nah, tawakufiha hasil-hasilnya adalah siapa? Dulu, kok tidak terkecuali, terutama lagi, apalagi itu di masa yang saat sekarang. Fi hadhihil awqat, di masa saat ini. Maka itu semua yang Allah berikan untuk kita semua. Kullu dzalika dakhilun fi taskhiri halana. Berarti apa? Itu semua masuk termasuk ke dalam karunia kan kita semua. Hah? Karunia kan kita semua. Semua itu masuk ke dalam taskhiri halana. Bagaimana Allah ya menundukkan itu semua untuk kita. Maksudnya itu semua adalah apa yang Allah tundukkan untuk kita. Terus waqad urifat al-hajatu. Gimana tuh? Al-hajat kebutuhan telah diketahui. Terus kedaruratan bahkan secara pasti, oh, sekedar darurat. Fi hadhil awqat, di waktu-waktu saat ini, ila istinbat, mengambil manfaat, maksudnya untuk mengeluarkan manfaat darinya. Apa makna tarkiyah? Hah? Tarkiyatil sana'i, terus mendapatkan hasil-hasil industri yang tidak ada batasnya. Terus waqad zahara fi hadhihi al-awqat, telah nampak di waktu saat ini. Besar. Taib. Jadi betapa banyak unsur dan materi yang didapatkan ya dari semua ini, dari perut bumi dan yang sangat besar yang manfaatnya, faedahnya bagi manusia semua. Terus mala tatimu al-umuru al-matlubah. Gimana itu maksudnya? Ya. Perkara-perkara yang dituntut tidaklah dia sempurna. Anna mala tatimu al-umuru al-matlubah fahuwa matlub. Bukan gitu terjemahnya. Ya, bahwa sesuatu hal yang perkara-perkara yang dituntut itu tidak akan sempurna, berarti hal tersebut menjadi dituntut, diperintahkan. Ini sama kayak kaidah annamala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu hal yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Ini sama kayak gitu. Terus wahada ya dulu. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya suatu perintah kecuali dengan faktor tersebut, maka faktor tersebut menjadi perintah juga, wajib juga, gitu kurang lebih. Terus hada ya dulu menunjukkan mempelajari ilmu industri. Nah, terus wal mukhtara'at, mempelajari industri pertanian ya, yang modern juga. Terus al-hadisah yang modern merupakan perkara yang dituntut secara syar'i, ya. Jadi kita mempelajari hal-hal ya, semisal kelistrikan yang dituntut oleh umat ini, kelistrikan, pengairan, industri, apalagi teknologi pertanian ya, dan semuanya ini menjadi wajib. Tapi wajibnya apa? Wajib ain apa wajib kifayah? Kifayah, ya. Jangankan ini, belajar balaghah, belajar nahwu, kalau nahwu ya, khilaf para ulama ya, ada yang menyatakan fardu ain. Belajar balaghah, belajar usul fikih, fardu kifayah, apalagi belajar membuat misalkan tempe, ya. Gimana nih kacang kedelai jadi tempe, jadi tahu, jadi ampas tahu, jadi apa? Oncom. Gimana nih padi ya, biar subur. Nah, ini semua perkara yang wajib, wajib kifayah, ya, wajib kifayah. Ini berdasarkan penelitian yang mendalam dari Syekh As-Sa'di sehingga beliau menyimpulkan demikian. Terus, kama hiya matlubatun. Maksudnya apa secara lazim gitu? Gak enak terjemahnya gitu, nenek antum gak ngerti ntar lazim apa antum Zaki kata nenek antum. Jadi ini menunjukkan tadi semua, ya, sebagaimana hal tersebut, ya, mana tadi dituntut pula secara akal dengan penuntutan yang lazim, yang mesti dilakukan, ya. Wa annaha minal jihad, masya Allah. Terus lanjut. Masya Allah, jihad bisa bidillah. asal niatnya karena Allah. Inna mal a'malu binniyat. Ya, terus wa min ulumil Qur'an, dan ini termasuk ya, di antara ilmu Al-Qur'an. Kalau diamalkan berarti mengamalkan ya, apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Ya, terus maka sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan peringatan. Nah, mentanbih memberikan peringatan terhadap kaum muslimin. Nah, ala ibad. Kaum muslimin aja. Nah, boleh dah. Kepada para hamba menjadikan besi yang kuat, yang bermanfaat bagi manusia. Al-Quran mentabih berarti ya, kepada semua hamba untuk menjadikan besi yang kuat, yang keras, menjadi ya, menjadi apa? Anja'al al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi' lin-nas, menjadi bermanfaat bagi manusia. Al-Quran perintahkan begitu berarti ya. Terus wa annahu sakhkhara lahum, nah, jadi Allah menundukkan untuk mereka semua ya, berbagai barang tambang yang ada di perut bumi untuk mereka semua, untuk makhluk semua. Fa'alaihim, terus bagi seorang muslim. Lah, fa'alaihim itu wajib, wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka untuk berusaha, untuk menghasilkan. Nah, ayas'au, untuk berupaya, berupaya menghasilkan hal yang bermanfaat ya, manfaat tadi gimana nih, udah dapat minyak, udah dapat besi, dapat beton, dapat baja, gimana nih? Ayo upayakan mendapatkan manfaat dari itu semua. Min aqrabit turuq, dari jalan yang mudah. Nah, jalan yang paling dekat, yang paling mudah, ila tahsiriha, untuk meraihnya, untuk mewujudkannya. Terus maka hal tersebut perlu dengan pengalaman. Wa hiya ma'rufatun bitajarib. Ya, maka ini semua diketahui dengan apa? Eksperimen, pengalaman. Ya. Terus yang tersebut tadi menjadi ayat-ayat dari Al-Qur'an. Nah, tanda-tanda Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, bukti. Ini termasuk ayat di sini, bukti-bukti Al-Qur'an. Terus maka itu adalah hal yang dalil atau penunjukan. Ya. Akbaru dalilin, dalil yang paling besar. Kekuasaan ilmu Allah, keluasan ilmu Allah. Terus hikmahnya dan rahmatnya atau kasih sayang terhadap hamba-hamba. Ah, juga ini dalil akan hikmah dan kasih sayang Allah pada hamba-hamba. Allah tundukkan itu semua. Terus Allah membolehkan segala perkara yang dimana hal tersebut memberikan manfaat. Nikmat ya, wa bi an abahalahum jami'an ni'am. Gimana itu maksudnya? Ya. Ya Allah membolehkan kepada mereka semua, membolehkan apa? Semua nikmat-nikmat untuk diambil. Terus yassarlahum, Allah memudahkan mereka al-husula ilaiha, kepada hal itu semua. Biturukin, dengan la tazalu tahdusu, yang la tazalu, yang terus tahdus ya. Terus ya, terus terjadi, terus ada, waktan ba'da waktin, dari waktu ke waktu. Waqad akhbara fi iddati ayatin, terus mengabarkan dari berbagai ayat dari Al-Qur'an, annahu tadhkiratun, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tadhkirah. Annahu, hu-nya itu ke Qur'an, huwa-nya itu dhamir ha, bahwasanya Al-Qur'an itu tadhkirah, apa artinya? Peringatan. Ya tadzakkaru bihi al-ibad, agar al-ibad dapat saya hamba dapat ya tadzakkar tafakkur, yang dengannya manusia ibad dapat ya tadzakkar ya, dapat mengambil pelajaran ya, kullama yanfa'uhu, semua yang dapat memberikan manfaat kepada mereka. Wa yasrukuna, hamba tersebut menempuh jalan dari mentadaburi Al-Qur'an. Nah, menempuh terus wa ma yadurruhum wa yatrukuna, dan mengambil manfaat apa yang jadi, maksudnya mengambil sesuatu yang pelajaran yang agar tidak memudaratkan mereka. Dan apa yang memudaratkan mereka agar mereka meninggalkannya. Terus? Maka ini adalah hidayah petunjuk bagi semua. Nah, di samping itu Al-Quran itu juga sebagai hidayatun, hidayah li jami'il masalih, untuk meraih segala kemaslahatan. Tak cukup ya. Nanti di kaidah ke-24 besok insyaallah antum siapkan terjemahannya juga ya. Nah, ini berarti di sini ya. Semisal Allah berfirman anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Kami turunkan besi-besi yang kuat, yang keras. Ini manfaat untuk manusia. Berarti kata Syekh Sa'di di sini, Al-Quran memerintahkan kita untuk mencurahkan akal-akal kita bagaimana bisa memanfaatkan besi-besi ini. Ya, sehingga besi menjadi fondasi baja, menjadi fondasi-fondasi rumah-rumah Allah, rumah-rumah kaum muslimin, ya, bangunan-bangunan. Nah, maka mengupayakan hal itu, kata Syekh Sa'di tadi, wah, nah, ini mantap ini. Mengupayakan hal itu bahkan sampai di sektor perindustrian, pertanian yang memberikan manfaat untuk umat, berarti itu termasuk tadi apa? Jihad. Inilah bukti kebenaran Quran. Termasuk apa di sini? Fardu, tapi bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya makanya kita enggak mesti jadi ustaz. Enggak mesti yang udah engineer terus jadi engineer, tapi tetap belajar agama. Ya yang dia biologi terus biologi, pokoknya yang bermanfaat buat umat. Ya. Zaki, kuliahnya jurusan apa Zaki? Akuntansi. Ya silakan jadi akuntansi, biar catatannya itu rapi, nggak ada yang korupsi, ketahuan. Nah, terus silakan. Ya, nah, namun jangan lupa tinggalkan ya, tafaqquh fiddin dan seterusnya. Ini manfaat banyak nih, mantap ini. Nah, baru ngah juga kita ini. Ternyata bahwasanya hal ini semua diperhatikan dalam agama Islam. Sampai-sampai Syekh Sa'di menyatakan kita ya, mengupayakan sektor pertanian, perindustrian yang dengannya memberikan manfaat buat kaum muslimin, ya, otomotif dan yang lainnya yang bermanfaat untuk kaum muslimin, ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kata Syekh Sa'di, bukan saya ngomong ya. Kalau saya ngomong semua antum pasti bakal protes ya. Kita mengupayakan sektor pertanian, sektor industri, memanfaatkan besi baja yang kita ambil di sini untuk kita berikan kemanfaatan bagi kaum muslimin dengan dijual sekalipun. Nah, ini berarti adalah yang pertama jihad fisabilillah. Yang kedua inilah bukti kebenaran Al-Qur'an. Yang ketiga tadi apa? Fardu. Wajib tapi fardu kifayah. Ini bukan saya ngomong. Saya Sa'di. Kalau saya ngomong antum semua protes. Bahwasanya ini adalah ilmu yang penting. Ya artinya kalau kita memang di bidang umum ya teruskan. Di bidang teknik, otomotif, pertanian, terusin di situ. Ya, jangan semua beralih ya, mau belajar ya, mau jadi ustadz semuanya jadi ustadz semua, enggak ada yang ngurus sektor pertanian, sektor industri, sektor ini, sektor itu. Itu penting. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau kita di bidang pertanian, di bidang perniagaan, di bidang perindustrian, ya yang wajib bagi kita adalah belajar agama. Ya, belajar agama. Nah, itu belajar agama kalau memang enggak bisa menggapai yang fardu kifayahnya, semisal ilmu alatnya, ya udah yang wajib-wajibnya aja, ilmu akidah, ilmu fikih untuk menunjang ibadah kita kepada Allah sehari-hari. Yang ketiga, ilmu yang berkaitan tentang aktivitas dunia kita. Kalau kita dagang, wajib belajar ilmu kitabul buyu', fikih jual beli. Ya, kalau kita bekerja, wajib mengetahui adab-adab sebagai pegawai. Ya, dan seterusnya. Ini tiga jenis ilmu yang wajib kita pelajari. Ya. Tapi barakallahu fikum, cukup nanti kita lanjutkan lagi. Ini Syekh Sa'di luar biasa ini ya. Jarang-jarang ini kita dengar kayak begini dari para masyayikh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Yudi sarjana apa Si Yudi? Teknik elektro. Wah.